نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita masih melanjutkan bantahan terhadap Ahmad Sofyan dari Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Makhri hafizahullah. Ketika orang ini berupaya dengan upaya yang gagal berdalil dengan hadis Hudzaifah ittifaq alaih untuk mengasung manhaj muwazanah, manhaj netral, dan memerangi manhaj tahdir, bahwa terbukti tidak ada dalil sama sekali pada hadis ini atas apa yang dimaukan olehnya. Hadis ini menjelaskan tentang tiga era, yang pertama adalah era jahiliyah, dimutlakkan padanya syar, kejelekan. Yang kedua, era masa Nabi alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya, dimutlakkan padanya khair, kebaikan. Kemudian era berikutnya, yaitu datangnya syar setelah itu, yakni dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala an. Kemudian setelah dimutlakkan padanya kejelekan, masa fitnah yang berkelanjutan setelah terbunuhnya Utsman. Kemudian disusul era berikutnya, datang lagi kebaikan khair, tetapi tidak dimutlakkan khair, ada dakhon, ada keruhnya. Hanya ini yang dia angkat, ya, karena katanya ini netral, karena disebutkan kebaikannya dan juga ada kejelekannya, ada dakhonnya. Nah, baik, yaitu kebaikan imma, yang kita lewati imma, kebaikan itu maksudnya adalah sulh antara Muawiyah dan Al-Hasan radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan amul ijtima', amul jama'ah, ataukah dengan terangkatnya khalifah al-adil, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian setelah itu menyusul syar, dimutlakkan lagi padanya syar, yaitu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, yaitu bermunculannya khawarij yang mengejar kekuasaan. Na'am. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Rabi', jika memang muazana itu ada, maka yakni sesuai dengan madhab dia sendiri menuntut untuk disapu rata, ya, untuk disamaratakan muazana itu pada hak mukmin, kafir, sunni, mubtadi. Berarti harusnya berlaku juga manhaj muazana netral pada era jahiliyah. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pada hadis ini sebagaimana kata Hudzaifah, kunna fi syarrin, adalah kami berada pada kejelekan, fi jahiliyah wa syarr, pada masa jahili dan kejelekan. Naam. Dan itu disetujui oleh Nabi alaihi salam. Artinya dimutlakkan pada masa jahiliyah itu kejelekan saja, padahal ada kebaikan-kebaikan di masa itu. Sebenarnya telah kita dengar penjelasan dari Nabi, Syekh Rabi'. Nah, sebenarnya telah kita dengar penjelasan dari Syekh Rabi'. Sementara di sini Nabi hanya memutlakkan kejelekan pada masa jahiliyah tersebut. Nah, ini satu, ya. Yang kedua, ats-tsani wal 'ahdu ats-tsani, era yang kedua, wa huwa 'ahduhu alaihi salatu wassalam, yaitu era kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimutlakkan padanya al-khair. Kata Hudzaifah, "Tsumma ja'ana Allah subhanahu wa ta'ala bihadzal khair." Faja'an Allah bihadal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu diutus Nabi SAW. Kana fil khair al-azim, adalah padanya kebaikan yang besar. Alladhi, yang lam ta'rif al-insaniyatu mithlah min al-wahyi al-munazzal. Nah, lam ta'rif al-insaniyatu mithlah. Al-khair al-'adzim, kebaikan yang besar yang kehidupan manusia tidak pernah mengenal kebaikan semisal itu, tidak pernah merasakan dan mengenal kehidupan sebaik itu. Minal wahyil munazzal, dengan adanya wahyu yang turun di masa itu, kitaban wa sunnatan, adanya kitab Al-Quran dan sunnah yang benar-benar menjadi pedoman hidup. Wa wujudihi, wa wujudi ashabih, dan keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri di tengah-tengah manusia, yang merupakan rahmat bagi alam semesta, cahaya penerang yang benar-benar menerangi Madinah, dan terus menyebar cahaya itu ke wilayah sekitarnya. Wa wujudi ashabi, dan keberadaan sahabatnya yang merupakan generasi terbaik, khairul qurun, khairun nas, sebaik-baik generasi manusia yang pernah ada, seutama-utama golongan manusia setelah para nabi dan rasul, mendampingi nabi mereka. Wa ma fi dhalika min al-amni wal iman, dan apa saja yang ada di masa itu min al-amn, berupa rasa aman, tentram, wal iman, keimanan, fi ayyamihi, di hari-hari hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam, wa ayyami khulafaihi ar-rasyidin, dan di hari-hari yang dipimpin oleh al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, kebaikan yang luar biasa. Walakinnahu ma'a kulli hadha, akan tetapi bersama ini semua kebaikan yang besar itu, lam yakhlu minasyarr, ternyata juga realitasnya lam yakhlu minasyarr, tidak bebas dari kejelekan, tetap ada kejelekan yang terjadi. Fakana hunakal munafiqun, maka adalah di sana di masa itu ada orang-orang munafik di tengah-tengah barisan kaum muslimin, kaum mu'minin. Wa kana al-yahudu fi Khaybar wa Taima, dan adalah ketika itu ada orang-orang Yahudi, ya, dengan makar-makar mereka, mereka berada di Khaybar dan di Taima. Wa fil jazirati, dan di jazirah Arab sendiri, Nasara Najran wa Majus Hajar, ada kaum Nasara yang ada di negeri Najran, dan ada orang-orang Majusi di Hajar. Walamma, dan ketika imtaddatil futuhatu, walamman taddat al-futuhat, ketika melebar penaklukan-penaklukan Islam yang dipimpin oleh para sahabat, menaklukkan negeri-negeri jajahan orang kafir, kharijal jazirah al-arabiyah, di luar jazirah Arab, kana hunaka, adalah di sana di daerah-daerah taklukan Islam tersebut, di sana ada ahlu dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang tetap menganut agama mereka, tetap menganut agama kafir mereka, tetapi mereka terikat perjanjian untuk bayar jizyah upeti setiap tahunnya. Minal Yahud, dari kalangan orang-orang Yahud, Nasara, orang-orang Nasrani, Fisham, yang ada di Syam, di negeri Syam yang telah ditaklukkan setelah terusirnya penjajah mereka yaitu Romawi. Wa Misr, begitu pula Mesir. Wal Iraq, begitu pula Iraq. Irak, setelah terusirnya, terkalahkannya penjajah mereka yaitu orang-orang Majusi Persia. Wa hunaka, dan di sana baqaya Majusi fi Faris. Di sana masih tersisa baqaya Majus, sisa-sisa orang Majusi di Faris, di Persia. Ujriyat alaihimul jizyah. Ujriyat alaihimul jizyah. Diberlakukan atas mereka semua itu jizyah, kewajiban bayar jizyah upeti. Ayyadi wahum saghirun, menyerahkannya dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka terhina. Mereka dikenal dengan ahlud dimmah. Ya. Karena mereka sudah ditaklukkan negeri-negeri mereka, dan mereka memilih untuk tetap memegang, memeluk agama mereka, maka mereka dihinakan dengan bayar jizyah. Nah itu, ketika mereka di atas agama mereka, tidak memeluk Islam, itu ada kejelekan-kejelekan kan berarti pada mereka. Nah, tetapi di sini di hadis hanya dikatakan khair. Masa itu adalah masa khair, era khair, kebaikan. Tidak disinggung sama sekali kejelekannya pada hadis. Falau kana al-maqsudu min al-hadis, maka seandainya yang menjadi maksud tujuan dari hadis Hudzaifah ini al-muwazanat bainal khair wasyarr, perbandingan antara kebaikan dan kejelekan, fi hadhihi al-uhud, perbandingan antara kebaikan dan kejelekan di era-era ini, lima era yang disebutkan ini, lama aghfalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalaikannya. Tentu Nabi akan menyebutkannya. Yang ketiga, era yang ketiga, wal ahdus tsalits, setelah khair tersebut yang ditanyakan oleh Hudzaifah, hal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada syarr? Nabi menjawab, na'am, ya. Yaitu sebagaimana penjelasan yang telah kita lewati dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu dan fitan yang berturut-turut terjadi setelah itu susul menyusul. Na'am, iktasara fihi. Na'am, iktasara fihi al-hadithu 'ala dhikri asy-syarri faqat. Iktasara fihi al-hadithu 'ala dhikri asy-syarri faqat. Hadith mencukupkan ya dengan penyebutan kejelekan saja. Setelah kebaikan tersebut era Nabi menyusul syar itu tadi. Fahal kana khalian minal khair, apakah itu artinya era tersebut yang dimutlakkan padanya bahwa itu adalah era kejelekan, apakah berarti kosong dari kebaikan, tidak ada kebaikan di era itu? Kalla, thumma kalla. Kalla, sama sekali tidak demikian. Thumma kalla, kemudian sama sekali tidak demikian. Bal kana fihi al khairul kathir wal kathir, bahkan adalah di masa itu yang dikatakan dimutlakkan itu era kejelekan, di situ banyak kebaikan, banyak kebaikan, fihil khair al-kathir wal-kathir, kebaikan yang banyak, banyak kebaikan di masa itu. Bal kana min khairil qurun, bahkan itu masih terhitung khair al-qurun, masih terhitung generasi terbaik. Ya, masih hidup ya sebagian sahabat, dan itu bahkan masih masa khilafah nubuwah, masih khilafah nubuwah, yakni khilafah warisan kenabian, karena ada hadis Nabi alaihi wasallam yang menyatakan bahwa setelah Nabi ada khilafah nubuwah, yakni khilafah warisan Nabi, yaitu di era al-khulafa ar-rasyidun. Nah, 40 sana, 40 tahun. Khilafah nubuwah 40 tahun. Dimulai dari Abu Bakar, lanjut Umar, lanjut Uthman, lanjut Ali. Dan ada sedikit tersisa 6 bulan digenapkan dengan khilafahnya Al-Hasan. Nah, yang berakhir dengan sulh. Itu semua dihitung 40 tahun persis seperti di hadis. Itu semua khilafah warisan Nabi, khilafah nubuwah namanya, al-khulafa' al-khulafa' ar-rasyidun. Naam. Nah, era itu kan jika yang dimaksud di situ sejak terbunyinya Uthman itu era khilafahnya Ali radhiyallahu anhu. Masih khilafah nubuwah itu. Salah satu dari al-khulafa' ar-rasyidun. Jadi itu masih khairul qurun. Ya. Di hadis Ibad bin Sariyah dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyid yang datang setelahku yang mendapat petunjuk. Nah, walakinnal hadis, akan tetapi hadis lam yadhkur hadzal khair al-'adzim. Tetapi hadis tidak menyinggung kebaikan yang besar ini yang ada di era itu. Li'ish. Kenapa? Li'annahu syarrun nisbiyun. Karena sesungguhnya itu adalah kejelekan yang relatif. Nisbi, sifatnya relatif. Bin nisbati lima qoblahu, yaitu dianggap era itu jelek dibandingkan dengan era sebelumnya. Karena era sebelumnya lebih baik. Era sebelumnya adalah era khair. Tidak terjadi apa yang terjadi pada era tersebut yang dikatakan itu adalah era jelek. Karena terjadi berbagai fitnah yang susul menyusul yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi nisbi relatif maksudnya di situ terjadi kejelekan-kejelekan yang tidak pernah ada sebelumnya. Li'annahu hasalat fihi fitan. Karena sesungguhnya terjadi berbagai macam fitnah di era itu. Asifat bi khiyaril muslimin. Fitnah-fitnah itu, ya, fitnah-fitnah itu benar-benar telah menerbangkan muslimin-muslimin pilihan ma'a imanihim, bersama keimanan-keimanan mereka. Luar biasa kacaunya keadaan ketika itu. Sebagaimana kita ketahui, muncul ijtihad-ijtihad dari para sahabat yang masing-masing mereka semua menginginkan kebaikan. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, saking kacaunya kondisi. Ya. Dan kondisi di masa itu memang betul-betul membutuhkan seorang yang pemberani seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan di masa itu pula lah muncul berdaulat Khawarij yang benar-benar melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan pembunuhan, perampokan, teror terhadap kaum muslimin, dan dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kaunihim min khairil qurun, dan fitnah itu menggoncangkan mereka bersama hakikat mereka termasuk dari khairil qurun, sebaik-baik generasi. Bayangkan sampai terjadi perang Jamal yang tidak diinginkan oleh para sahabat, namun oleh para pengacau Khawarij yang menyusup dan mengacaukan keadaan. Sehingga terbunuh yang terbunuh dari sahabat dalam keadaan mereka tidak berperang. Tetapi mendamaikan dan melerai, justru mereka terbunuh. Talha. Ya, Zubair. Allahul Musta'an. Sampai terjadi perang Siffin. Antara Ali dan Muawiyah. Dan masing-masing di barisannya ada sahabat yang mendukung. Dan sebagian sahabat menghindar. Dan tidak ikut-ikutan. Radhiyallahu anhum. Masing-masing berijtihad dan menginginkan kebaikan. Semuanya dapat pahala. Baik. Tapi itu semua tidak suasana dan situasi kacau itu tidak terjadi sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan syar. Karena itu tidak ada sebelumnya. Namun kebaikan besar di masa itu. Nah, masa khilafah Ali radhiyallahu anhu. Masih khilafah nubuwah. Salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun. Baik. Wala astarsilu. Dan saya tidak berpanjang lebar kesana kemari. Faqad wadahah al-amru. Maka sungguh perkara ini telah jelas. Lidhi ainain. Bagi orang yang punya dua mata yang bisa melihat. Tidak buta. Wala yakhfa alaihi. Dan tidak tersembunyi atasnya ma'ani baqil hadith, makna-makna dari sisa hadith yang ada fi baqil uhud, pada sisa-sisa era yang ada yang disebutkan. Lakinni, akan tetapi saya sa'udifu, akan menambahkan بعض الأحاديث sebagian hadith-hadith التي تدل على ما سبق, yang menunjukkan atas apa yang telah lewat. أنه bahwasanya لا علاقة, tidak ada keterkaitan للرسول, bagi رسول صلى الله عليه وسلم والقرآن dan Al-Quran, was-sunnah dan sunnah, wa ulama'il ummah serta ulama' umat ini, bihadal manhaj, dengan manhaj yang batil ini, manhaj muazanah, perbandingan antara kebaikan dan kejelekan, netral, ya, yang dianggap itulah yang adil, sementara tahdzir itu zalim. Tidak ada keterkaitan antara Al-Quran, Rasul, sunnah, ulama, umat dengan manhaj itu. Itu manhaj baru. Itu manhaj bid'ah. Untuk melindungi bid'ah. Untuk melindungi mubtadi'. Manhaj itu manhaj bid'i, artinya itu sendiri manhaj itu bid'ah. Bukan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, bukan ajaran Rasul, bukan ajaran Salafus Salih, ulama umat ini. Tidak mengenal manhaj itu. Tapi itu memang dikarang. Manhaj merupakan bid'ah. Yang dikarang, dimunculkan untuk melindungi bid'ah-bid'ah. Dan melindungi para mubtadi'. Melindungi hizbiyah dan melindungi para tokoh hizbi. Ya. Dengan mengatakan bahwa muazana inilah, netral, manhaj netral inilah. Yang harus selalu membandingkan, memberi perbandingan netral. Dengan menyebutkan kebaikan di samping kejelekan yang disebutkan, untuk memerangi manhaj tahdzir yang merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyalahkan ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga orang-orang ya berpandangan bahwa tahdzir itu zalim. Bahwa apa yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah jamaah mentahdir itu adalah kedoliman. Padahal itu nasihat dan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Faminha, maka diantara dalil-dalil tambahan yang semakin memperjelas hal itu, al-awwal. Yang pertama hadith Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Hadith Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yakni murid-murid para sahabat yang dikenal dengan at-tabi'un, pengikut sahabat, murid sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, yakni pengikut tabi'in, murid-murid tabi'in yang dikenal dengan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, murid para tabi'in. Tiga generasi. Qala Imran, kata Imran, fala adri, maka saya tidak tahu, adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalathah. Adzakara, apakah Nabi menyebutkan ba'da qarnihi, setelah generasinya, qarnaini, dua generasi, aw thalathah, atau tiga generasi. Ya, dan yang sabit jelas bahwa tiga generasi yang ditazkiyah, yang direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun, sebagai khairul qurun, yaitu generasi Nabi, sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya atba' tabi'in. Nah, thumma, kemudian inna ba'dakum, kata Nabi, sesungguhnya ba'dakum, setelah kalian, qauman, akan muncul kaum, yashhaduna wala yustashhadun, mereka akan mendatangkan persaksian padahal mereka tidak diminta bersaksi. Subhanallah, padahal yang namanya persaksian itu berat konsekuensinya, pertanggungjawabannya. Namun begitulah mereka, ya, memberi persaksian padahal tidak diminta bersaksi. Naam. Wa yakhununa wala yu'tamanun, dan mereka itu berkhianat dan tidak amanah. Wa yanzuruna wa la yufun, dan mereka bernazar tetapi tidak menunaikan nazar. Wa yadhharu fihi musliman, dan tampak pada diri mereka asiman, kegemukan, gemuk-gemuk generasi-generasi setelahnya itu. Artinya gambaran bahwa mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan berpoya-poya. Nah, dengan senang-senang. Baik, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua. Baik. Jadi apa sisi pendalilan dari hadis? Harusnya kalian sudah memahaminya. Tiga generasi itu, Nabi hanya mengatakan kebaikan saja pada mereka. Khairul qurun. Kemudian generasi yang datang setelah itu dimutlakkan, ya, kaum-kaum yang memiliki kejelekan-kejelekan, dan isinya semua kejelekan isinya. Nah, padahal bukan berarti mereka tidak punya kebaikan, ada juga kebaikan-kebaikannya, namun ada kejelekan-kejelekan pada kaum itu sebagai dalam bab tahrir, agar jangan menjadi kaum seperti itu, jangan menjadi orang yang bersaksi padahal tidak diminta, jangan menjadi orang yang berkhianat dan tidak amanah, jangan menjadi orang yang bernadar tapi tidak menunaikan, dan jangan berpoya-poya sampai gemuk-gemuk, ya. Nah, kurang berjuang, kurang ibadah, kurang belajar dan seterusnya. Nah, begitu, ya. Yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. An-nas, umum manusia, sejak masa Adam sampai hari kiamat, sebaik-baik manusia adalah generasi Nabi SAW, yakni sahabat Nabi adalah generasi manusia-manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Setelah para Nabi dan Rasul, maka manusia-manusia terbaik adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in, seperti yang dijelaskan tadi, tiga generasi. Ya. Dimutlakkan kebaikan saja pada mereka. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian datang satu kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah, persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului syahadatnya, persaksiannya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Fa fi hadainil haditsain, nah, coba keterangannya. Maka pada dua hadis ini, kata Syekh Rabi', iqtasara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan ala dzikril khairi faqat, atas penyebutan kebaikan saja, fil quruni tsalatsati, pada tiga generasi tersebut. Walam yadhkur ma fiha min syarr, dan Nabi tidak menyebutkan sama sekali pada tiga generasi itu kejelekan sedikit pun. Tidak ada sama sekali yang disinggung kejelekan pada tiga generasi itu. Tsumma qasara ala dzikri syarr, kemudian Nabi mencukupkan dengan penyebutan kejelekan, fima ba'da dzalik, pada generasi setelahnya, minal qurun, dari generasi-generasi yang datang setelahnya. Walam yadhkur ma fihim min khair, dan Nabi tidak menyebut sama sekali kebaikan apapun yang ada pada generasi-generasi setelahnya, padahal itu ada. Ma anna fihim khairan katsiran, padahal di kalangan mereka ada kebaikan yang banyak. Bukankah ahlus sunnah wal jamaah golongan ini tetap ada pada setiap generasi ila yaumin hada? Perkara itu kata Syekh Rabi, walau lam yakun fihim illa ta'ifatul mansuratu, seandainya lam yakun fihim, tidak ditemukan pada generasi-generasi setelah tiga generasi tersebut, tiga generasi mulia tersebut, setelah generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, seandainya tidak, dan setelahnya sampai hari ini, seandainya tidak ditemukan di kalangan mereka pada generasi-generasi yang datang setelahnya itu kecuali keberadaan at-ta'ifatul mansurah saja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki beberapa gelar nama, ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka berjamaah, berkelompok di atas sunnah Nabi alaihi wasallam, ajaran Nabi alaihi wasallam. Mereka disebut at-ta'ifatul mansurah karena mereka ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, baik dengan hujjah-hujjah mereka dalam membantah musuh-musuh dakwah maupun dalam jihad-jihad mereka pada masanya. Ya. Dan juga disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, selamat dari bid'ah. Selamat dari bid'ah, selamat dari ancaman neraka. Sebagai suatu golongan, seandainya tidak ada pada mereka kecuali golongan ini dengan kebaikan yang banyak di kalangan ahlus sunnah tersebut, lakafa dhalika, maka sungguh itu sudah cukup dalalatan, lakafa dhalika dalalatan, maka itu sudah cukup sebagai dalil yang menunjukkan ala wujudil khair, atas adanya kebaikan. Tetapi pada hadis kita dapati, ya, dimutlakkan pada yang kejelekan. Nah, yang ketiga dari hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, haditsu sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Nah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Ini dalil penamaan al-firqatun najiyah. Dari 73 golongan tersebut, ya, ini adalah perpecahan umat yang diawali dengan pecahnya Khawarij keluar dari jamaatul muslimin yang secara resminya di masa Ali bin Abi Thalib, meskipun sudah ada di masa Uthman dan mereka yang membunuh Uthman, namun resminya di masa Ali Khawarij ya di Harura, yang kemudian mereka diperangi dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Itu firqa pertama yang sesat, Khawarij, dari 73 golongan yang disinggung di hadis. Terus pecah, muncul berikutnya. Ya, dan mesti ada satu yang tetap di atas siratul mustaqim, yaitu yang selamat dari perpecahan itu, selamat dari bid'ah, selamat dari kesesatan, selamat dari ancaman neraka. Oleh karena itu disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Falam yadhkur khairan, maka Nabi di sini tidak menyebutkan kebaikan fil itsnaini was-sab'in, pada 72 golongan, fil itsnaini was-sab'ina firqatan allati fin nar. Nabi tidak menyinggung, tidak menyebutkan kebaikan pada 72 firqah golongan yang terancam neraka. 72 golongan itu terancam neraka ya, bukan maksudnya bahwa pasti masuk neraka, tetapi terancam neraka. Nah, artinya jika ada orang-orang ya yang menjadi khawarij dan semisalnya dari firqa-firqa itu, bukan berarti dipastikan orangnya mesti masuk neraka, tetapi terancam neraka. Nah, ayyib, dan ini maknanya mereka masih muslimun. Ayyib bukan maksudnya masuk dalam neraka dan kekal dalam neraka. Ini artinya mereka masih muslimun tapi menyimpang. Nah, adapun jika penyimpangan itu bid'ahnya sampai pada bid'ah kufur akbar, syirik akbar, maka itu sudah keluar dari umat Islam. Maka keluar dari 72 golongan itu. Nah, seperti Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, seperti kaum sufi yang ekstrim yang meyakini wahdatul wujud. Nah, itu sudah keluar. Karena itu kufur akbar keyakinan mereka. Nah, adapun yang ini yang dimaksud ya, 72 golongan itu masih muslimin tapi mereka punya bid'ah-bid'ah yang dengan itu mereka terancam neraka, punya kesesatan-kesesatan yang itu mereka terancam neraka. Oleh karena itu kata Syekh Rabi, Nabi tidak menyebutkan kebaikan pada 72 golongan yang diancam neraka itu, ma'anna fihim khairan, padahal sesungguhnya di kalangan mereka ada kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Orang-orang khawarij itu ada kebaikan-kebaikannya, ada ibadah-ibadahnya, ada ketaatan-ketaatannya. Begitu pula yang lainnya, tapi ada kesesatan. Bid'ah yang merupakan penyimpangan dari shiratal mustaqim yang dengan itu mereka ditahdir. Ya. Dan diwaspadai. Dan tidak boleh diikuti, tidak boleh jadikan teman, tidak boleh loyal kepada mereka karena akan menyeret juga masuk dalam neraka nantinya jika bergabung dengan mereka. Itulah tujuannya tahdir. Jika kemudian ketika ditahdir mereka kemudian, wah tapi mereka itu masya Allah begini dan begitu, jadi ya mereka itu juga baik, tidak usah dijauhi, ya bukan tahdir namanya, bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya, bukan nasihat itu namanya. Nah, itu yang diinginkan oleh manhaj muwazanah, manhaj netral. Jangan menyalahkan saja, tapi sebut juga kebaikannya, sanjung juga, mereka juga baik, itu yang adil. Nah, ini ya bahaya. Terakhir menutup pembahasan hadis taqtulu ammaran al-fi'atul baghiyah, akan membunuh Ammar, yaitu Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma. Ammar Al-Fiatul Baghiyah, kelompok pemberontak. Akhrajahul Bukhari. Realitasnya, Ammar terbunuh pada perang Siffin. Dan dia berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Dia berada di barisan Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh pihak Muawiyah. Dan itu dijadikan dalil oleh para pengikut Ali radhiyallahu anhu dengan terbunuhnya Ammar ketika itu, bahwa Ali yang benar pada ijtihad kedua sahabat tersebut. Karena Nabi telah mempersaksikan Ammar ketika, yang anda ingat hadisnya, ketika mereka sedang membangun masjid dan mengangkat bata, ya, kemudian Ammar yang susah payah termasuk yang gotong royong mengangkat bata untuk pembangunan Masjid Nabawi, kemudian Nabi, ya, dia melewati Ammar, kemudian mengatakan kepada Ammar, taktulu Ammaran alfiatul baghiyah, Ammar nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ternyata dia terbunuh pada perang Siffin dan dia di barisan Ali, dibunuh oleh pihak Muawiyah. Nah, tapi pihak Muawiyah menakwil, mengatakan yang membunuh Ammar bukan kami, kalian yang membunuhnya karena kalian yang membawanya masuk dalam perang. Nah, pada kulli hal, itulah yang membuat sulit masa ketika itu karena terjadi ijtihad-ijtihad, masing-masing berusaha mempertahankan ijtihadnya dan mereka semua menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Ya. Namun hadis-hadis seperti ini mendukung, ya, bahwa pihak Ali yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah. Namun yang diinginkan sekarang, falam yadhkurhum illa bil baghi. Kemudian maka di sini Nabi tidak menyebutkan mereka kecuali disifati dengan al-baghi, pemberontakan. Ma'anna fihim khairan katsira. Padahal pada kalangan mereka terdapat kebaikan yang besar, jelas. Ya. Karena pihak itu yang dimaksud adalah pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kebaikan yang banyak badannya, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu dan yang bersamanya Amr bin As. Naam. Radhiyallahu anhu. Fa hadhihi al-ahadith allati taqaddamat laysa fiha muwazanat. Hadith-hadith ini dan telah lewat tidak ada padanya muwazanat sama sekali. Tidak ada muwazanat yang diinginkan, walau kanat wajibatan, seandainya itu wajib, lama aghfalha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya wajib maka tidak mungkin, yakni seandainya manhaj muwazanah itu wajib harus, maka tentulah Nabi tidak akan melalaikannya. Wal adillatu min hadzal naw'i katsiratun, dalil-dalil dari jenis ini banyak. Naktafi bima auradna minha, kami mencukupkan dengan apa yang telah kami sebutkan dari hadis-hadis itu. Dengan demikian selesai bantahan terhadap Ahmad As-Suyan untuk syubhat ini. Barakallahu fikum wa naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.